luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas cerita lama. Tak pernah menjadi pasti. Biar hujan datang berlalu. semuanya luar biasa. Terima kasih.